السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو، أحاط بكل شيء علما، ووسع عباده رحمة وحلما، جفت به أو جفت الأقلام بما قدره أزلا، وله المشيئة النافذة فيما قدر وقضى، والحكمة البالغة في من أضل وهدى. وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه أعلام الورى ومصابيح الدجى وعلى من سن بسنته واقتفى. أما بعد، كمسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي، رحمني ورحمكم الله جميعا، kesempatan yang sangat mulia di pagi yang cerah ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din, untuk at-tawafi bil haq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Oleh karena itu, sudah pantasnya dan merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat yang sangat mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita bahwasanya kita akan berkumpul pada hari ini di rumah Allah yang mulia ini. Dan sebelumnya Allah telah mentakdirkan kita bahwasanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di sunnah sayyidil mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan yang sangat mulia, taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kita untuk menelusuri jalan sunnah. Nas'alullaha yusabbitana alaihi ila an ya'tiyana al-yaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendengar ucapan yang ingin kami sampaikan, ketahuilah, summa ketahuilah, apa yang kita ketahui, bahwasanya kita semua telah mendapatkan nikmat yang sangat mulia. Kita melihat saudara kita yang seiman atau yang seagama di kiri kanan kita, mayoritas mereka alhamdulillah beriman dan Islam. Akan tetapi minoritas dari mereka yang dibimbing oleh Allah untuk menuntut ilmu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di zaman mutaakhirin ini, zaman yang bergejolak bermacam bentuk fitnah, syubhat dan syahwat yang mewarnai tatanan kehidupan manusia. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri dan harus kita aplikasikan dalam bentuk amalan di dalam menjalani ubudiyah pada Allah dan di dalam menelusuri dunia yang fana ini, yang berliku-liku, yang penuh dengan ranjau-ranjau yang akan menghancurkan kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai siru tauladan bagi kaum muslimin bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, bagi orang-orang yang ingin mencari keselamatan dunia dan akhirat, bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya sesudah kehidupan ini ada kehidupan perjalanan yang tiada batasnya, kekal abadi. Di sana tiada lain kecuali hanya ada dua, al-jannah awinna, surga atau neraka. Kita berselindung dengan Allah dari neraka dan azabnya. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Laqad kana, sungguh, sesungguhnya, sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian, siapa? Itu orang yang beriman, uswatun hasanah, siru tauladan, siru tauladan bagi siapa? Liman kana yarju Allah, barang siapa yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keselamatan dunia dan akhirah, wal yawmal akhir, dan yawmal akhir, wa dzakara Allah katsira, dan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak zikir kepada Allah, bahwasanya tidak ada di sana jalan, petunjuk, metode, tuntunan yang harus diikuti untuk mengaplikasikan tujuan yang mulia itu kecuali hanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, makanya kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siru tauladan bagi kamu orang beriman, yang banyak zikir kepada Allah. Zikir adalah seluruh ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, adalah bentuk zikir atau aplikasi zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhawati, rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita semua pada kesempatan yang mulia ini untuk bersama-sama kita mudharasah mempelajari, memahami salah satu prinsip akidah kita, prinsip keimanan yang telah kita miliki, yaitu keiman kepada qada dan qadar, at-taqdir. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat urgen, yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia. Kita melihat, kita yang hidup di dunia ini, tidak satu pun, tidak seorang pun dari kita, dan tidak satu pun permasalahan yang terjadi yang terlepas dari takdir. Manusia yang hidup di dunia ini, untuk kelangsungan hidup mereka, mereka berusaha, beraktivitas, akan tetapi apapun kesungguhan yang dilakukan, keahlian yang dia miliki untuk mendapatkan apa yang diinginkan, semuanya itu tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan melebihi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kesederhanaan dia, kemalasan dia juga tidak akan mengurangi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi agama yang mulia, syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk berusaha dan untuk mengimani qada dan qadar. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang takdir, pembahasan yang kita sama-sama perhatikan, masalah takdir yang judulnya akidah ahli sunnah tentang takdir, ini merupakan permasalahan yang harus kita pahami secara benar agar kita dalam hidup ini selalu berada di atas ridha Allah, di atas rahmat Allah, dan untuk selalu tenang, tenteram, aman, tidak perlu kesal di dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Beriman kepada qada dan qadar merupakan bagaimana kita jelaskan tadi, salah satu prinsip akidah kita tidak akan sempurna, bahkan tidak akan benar keimanan seseorang, tidaklah sah keimanan seseorang kecuali apabila dia mengimani qada dan qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepadanya Jibril di waktu beliau berkumpul dengan para sahabatnya, ja'a rajulun syadidu bayadis thiyab, yang berpakaian putih-putih, putih bersih, syadidu sawadis sya'ar, rambut yang hitam, la yura alaihi safar, la yura alaihi athar safar, tidak terlihat dalam pakaian dan penampilannya ada bekas dia datang dari perjalanan. Wala ya'rifuhu ahad, tidak ada yang dikenal oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpu, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada empat pertanyaan, di antara pertanyaan tersebut dia bertanya, akhbirni anil iman. Akhbirni anil iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man al-mas'ul bi a'lama min as-sa'il." Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Keimanan kata Rasulullah adalah kamu beriman dengan Allah, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitabnya, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan yaumul akhir, dan kamu beriman dengan qada dan qadar, baik dan jeleknya. Qadar baik dan qadar buruk. Apakah ada takdir Allah itu, perbuatan itu ada yang jelek atau tidak, akan kita jelaskan nanti. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun Islam. Yang anehnya, tatkala beliau menjawab pertanyaan tersebut, yang bertanya ini mengatakan shadaqta, kamu benar. Dia bertanya, dia membenarkan. Kan aneh, biasanya yang bertanya biasanya mendengar jawaban seperti itu. Shadaqta, kamu benar, jawabannya benar. Kemudian bertanya yang lain tentang masalah tanda-tanda hari kiamat, bertanya sebenarnya tentang masalah, kemudian setelah itu masalah Islam, kemudian masalah ihsan. Kemudian terakhir Rasulullah tatkala orang itu telah pergi, beliau berkata kepada para sahabat, "Atadruna man as-sa'il?" Tahukah kalian wahai para sahabat siapa yang bertanya tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu kata beliau itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama ini. Jadi di sini bisa kita menyimpulkan bahwasanya iman kepada qada dan qadar adalah salah satu prinsip dasar akidah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan kepada qada dan qadar merupakan bagian dari keimanan kepada tauhidur rububiyyah dan juga tauhidul asma wa sifat. Beriman kepada qada dan qadar merupakan tali ikatan tauhid yang paling kokoh. Oleh karena itu, seseorang yang tidak beriman dengan qada dan qadar, maka tidak ada arti dari tauhidnya. Akan batal tauhidnya. Tidak sah tauhidnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Al-qadaru qudratullah." Qadar itu adalah qudratullah. Kekuasaan Allah. Dan kekuasaan adalah salah satu dari sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatannya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui tauhidur rububiyyah yang artinya kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang berbuat di alam semesta ini, itulah tauhid rububiyah. Maka di antara perbuatan Allah, qudratullah. sifatnya kudrat, kekuatan, maha kuasa. Oleh karena itu, dialah yang menciptakannya. Ini adalah takdir. Dialah yang menciptakannya. Kemudian juga Allah yang mengetahui segala sesuatu. Itulah asma' wa sifat. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan tentang akidah, qada dan qadar, permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ala sahabati ajma'in berkata, menjelaskan kepada kita tentang kedudukan iman pada qada dan qadar. Al-qadaru nizamut tauhid. Al-qadaru nizamut tauhid. Qadar itu adalah tali ikatan tauhid. Nizam. Kemudian beliau mengatakan, "Faman wahhada Allah, faman wahhada Allah, barang siapa yang mentauhidkan Allah wa ankara qadarahu dan mengingkari qadarnya, nafada wa kadzdzaba bil qadar, membohongi mengingkari qadar, faman wahhada Allah wa kadzdzaba bil qadar, nafada takdzibuhu tauhida." Barang siapa yang beriman mentauhidkan Allah akan tetapi dia mengingkari qadar, maka keingkaran dia itu telah membatalkan tauhidnya. Atau dengan ungkapan lain kata beliau, kana takdzibuhu lil qadar naqdan lit tauhid. Maka pengingkaran dia terhadap qadar tadi merupakan hal yang membatalkan tauhidnya. Wa man wahhada Allah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa amana bil qadar dan beriman dengan qadar, maka kana al-urwatul wusta, itulah tali ikatan yang paling kokoh. Itulah tauhid. Faman yu'min billah wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta. Al-urwatul wusta, tali ikatan yang paling kokoh, yang paling kuat adalah at-tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua yang menjelaskan kedudukan dan pentingnya permasalahan ini, kita meyakini dan fenomena hidup kita menjelaskan setiap hari, setiap waktu kita tidak bisa terlepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita berusaha dalam hidup ini untuk kelangsungan hidup kita, mencari nafkah, mendidik anak, mencari rezeki dan berusaha yang semuanya tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila seorang meyakini bahwasanya seluruh permasalahan tidak terlepas dari takdir Allah, maka apapun yang terjadi dia akan tetap selalu ridha pada Allah, akan selalu tenteram, akan selalu tenang jiwanya, tenteram hatinya. Kenapa? Sebab dia meyakini bahwasanya seluruh yang terjadi adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dan ana yang berbicara dan yang menyampaikan, semuanya takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah sekarang kita ingin mengetahui bagaimana akidah ahli sunnah terhadap takdir tersebut. Ini yang perlu kita ketahui agar kita betul-betul memahami hakikat permasalahan yang sangat prinsip ini. Sebelumnya perlu diketahui apa itu qadar dan apa itu qada. Ya. Qada, arti dari qada secara bahasa, itu artinya al-qat'u wal-faslu. Al-qat'u memutuskan. Wal-faslu memisahkan. Itu bahasa al-qat'u wal-faslu. Atau mengukuhkan. Makanya qadal amra qata'ahu wa fasalahu wa ahkamahu. Seorang telah qada memutuskan, telah memisahkan dan mengukuhkan. Ya. Itu arti secara bahasa. Adapun qadar itu takdir, penentuan. Takdir menentukan. Makanya para ulama menjelaskan definisi al-qadar fi syar'i dan qada. Al-qadar kata para ulama secara istilah syar'inya, secara agama kita adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara azali. Ditentukan sesuatu yang telah ditentukan yang akan terjadi secara azali, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua yang ditentukan tersebut sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir, ditentukan. Adapun qada adalah sesuatu yang telah terjadi, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, baik dalam bentuk penciptaan atau memusnahkan, diciptakan atau dimusnahkan, ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau taghyir, perubahan. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dirubah, itulah qada'uhu. Itu diputuskan oleh Allah. Adapun qadar adalah yang telah ditentukan. Ini akan terjadi begitu terjadi, itulah qada. Akan terjadi perlu dipahami kaum muslimin dan muslimat. Iman kepada takdir tidak ada di sini. Dia judul besarnya tidak ada qada kan, tapi di luka kecilnya ada. Tidak, tapi takdir. Ya, di sini ada qada dan takdir. Beriman kepada takdir. Kan begitu. Di sini perlu kita memahami. Kalipun secara makna, secara istilah syar'inya, takdir adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah di zaman azali tentang makhluknya, dan itu akan terjadi sesuai dengan ilmunya, maka itulah takdir. Ma qaddarahu fil azal, ya, akan ditakdirkan di zaman azali. Kemudian itu terjadi sesuai dengan ilmunya dan juga penulisan Allah terhadap takdir tadi. Akan dijelaskan nanti tingkatan-tingkatan takdir. Ya. Adapun qada, apa yang tadi putuskan, perubahan yang terjadi, penciptaan, perubahan yang terjadi di alam dunia, kenapa putuskan seperti itu sehingga terjadi seperti yang tadi takdirkan dan diputuskan sesuai dengan apa yang tadi takdirkan tadi. Ya, itu secara istilah syar'i. Akan tetapi para ulama menjelaskan, ada tak perbedaan antara takdir dengan qada? Perlu diketahui, antara takdir dengan qada tidak bisa dipisahkan. Bagian memberikan permisalan antara takdir dengan qada itu ibarat suatu bangunan. Ibarat suatu bangunan, maka at-takdir adalah asasnya, fondasinya. Dan al-qada bangunannya. Nah, barang siapa yang ingin atau barang siapa yang menghancurkan fondasi, maka akan hancur bangunannya. Ini masjid ini ada pondasinya. Kalau kita hancurkan pondasinya akan runtuh semuanya. Begitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Orang yang ingin memisahkan antara qada dengan qadar berarti seolah orang yang ingin menghancurkan suatu bangunan, ya, antara asas pondasi dengan bangunan dan tiang-tiangnya. Tidak mungkin terjadi. Akan tetapi perlu dipahami bahwasanya sekalipun demikian, akan tetapi ada sedikit perbedaan dan juga banyak unsur kesamaan. Kalimat qada dan qadar, dua kalimat yang sering kita ucapkan, kita baca tentang masalah akidah ahli sunnah. Apakah ada perbedaan di antara kedua qada dan qadar? Sebelumnya perlu dipahami, ada satu kaidah. Suatu kaidah yang harus kita pahami di dalam kita mempelajari Al-Quran dan sunnah. Kita sering mendapatkan istilah-istilah agama, keimanan, keislaman, kan begitu. Taqwa, al-birru, kebaikan. Miskin, fakir, miskin, kan. Ada satu kaidah yang harus kita pahami di dalam memahami agama. Dan ini sangat penting dalam memahami akidah dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak timbul suatu pemahaman yang salah dalam menerapkan Islam ini. Kaidahnya adalah banyak dalam kalimat atau dalam kaidah syariah dalam agama ini kalimat-kalimat yang senada, akan tetapi apabila salah satu dari kalimat tersebut disebutkan cara tersendiri, terpisah, maka kalimat tersebut akan mencakup makna kalimat yang senada dengannya. Akan tetapi bila di antara dua kalimat disebutkan secara bersamaan, bergandengan, maka masing-masing dari kalimat tersebut mempunyai makna tersendiri. Sebagai contoh, ini penting. Kenapa? sebenarnya tidak ada yang berdalil. Kan Allah menurun Islam udkhulu fil nikah Islam. Sudah Islam terudah. Apa Islam? Bersyahadat, mendirikan solat, menaikkan zakat, puasa dan haji. Sudah itu Islam. Sudah siapa yang beramal sudah Islam. Lupa dia masalah keimanan. Kenapa? Kan dalam ayatnya Islam saja. Begitu juga dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Beriman. Dipanggil orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, agar kita memahami istilah-istilah seperti perlu dipahami. Islam apabila disebutkan secara bergandengan seperti dalam hadis Jibril kita bacakan tadi dalam hadis Jibril Rasulullah mengatakan pada Jibril al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan Islam beliau menjawab akhbirni anil Islam wa qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahajja al-bait in istata'ta li sabila. Apa yang bisa kita ambil simpulkan dari kedua hadis tadi? Tatkala menjawab masalah iman, Rasulullah menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hati kita, amalia batiniyah, amal-amal yang batiniyah yang berkaitan dengan keyakinan akidah. Ini permasalahan hati, keyakinan. Tatkala menjawab masalah keimanan, beliau menjawab dengan perbuatan-perbuatan lahiriah kita, ibadah kita, salat, zakat, puasa, haji. Akan tetapi ayuhal ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, apabila disebutkan cara tersendiri, maka masing-masing dari iman dan Islam mencakup makna yang terkandung dari cara dua kalimat tadi. Oleh karena itu, tatkala kita melihat takdir, beriman kepada qadar, berarti mencakup iman kepada qadar. Beriman kepada qadar, berarti beriman kepada takdir. Ini. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, agar kita bisa memahami lebih perbedaan antara qadar dan qadar, adalah beliau mengatakan atau beliau lama mengatakan takdir adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentukan Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluknya sebelum penciptaan ayyakuna fi qadri fi khalqi sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan manusia atau makhluknya. Adapun takdir adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah atau qada sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah berupa perubahan penciptaan dan juga at-taghyir perubahan atau pemusnahan, penciptaan, memusnahkan dan tajian. Itu. Jadi dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu sebagian juga memberikan permisalan ibarat orang yang tukang jahit, dia jahit pakaian, yang penjahit pakaian. Biasanya kalau dia ingin menjahit pakaian, itu kan dia tentukan dulu, diukur dulu berapa panjangnya lengannya, kan begitu, kakinya atau diukur dulu. Takdir, itu namanya takdir, ditentukan dulu ukurannya berapa. Ya, agar bisa dipahami. Setelah diukur, dapat ukurannya baru dipotong-potong. Pemotongan ini memisahkan satu bagian-bagian itu makan qadha. Karena telah dipisahkan, diputuskan. Nah, apa yang telah diputuskan tadi, maka tidak akan mungkin dia bisa tambah dan kurang lagi, udah. Kalau ditambah dan kurang akan berubah permasalahan. Dan itulah koma. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, barang siapa yang berusaha memisahkan antara qada dan qadar, maka ibarat dia ingin memisahkan suatu pondasi, ingin menghasilkan pondasi, memisahkan pondasi suatu bangunan dengan bangunannya. Kaum muslimin dan muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang permasalahan makna qada dan qadar. Yang lebih dari itu, yang terpenting yang perlu kita bahas pada kesempatan adalah hakikat akidah Ahlussunnah dalam qada dan qadar. Sebelumnya perlu diketahui sangat banyak dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk beriman kepada qada dan qadar. Di antaranya hadis yang kita bacakan tadi, hadis Jibril. Ya, itu hadis kenal dengan hadis Jibril. Padahal hadis Jibril itu dikenal dengan hadis yang tentang kedatangan dia kepada Rasulullah menanyakan tentang permasalahan Islam, masalah keimanan, masalah Islam, masalah ihsan, masalah juga tanda-tanda sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tentang masalah al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara dalil yang menjelaskan dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kulla syai'in, segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan dengan qadar, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menjelaskan, istadalla bihadihi al-ayah al-karimah a'immatu sunnah ala isbati qadarillah as-sabiq li khalqihi. Para ahli sunnah, imam ahli sunnah, berdalil dengan ayat yang mulia ini tentang isbatul qadar, penetapan keimanan pada qadar. Qadarillah, qadar Allah as-sabiq li khalqi, takdir Allah yang telah mendahului penciptaannya. Wa huwa ilmuhu al-asya' qabla kaunha wa kitabatuhu laha qabla bar'iha. Yaitu ilmu Allah terhadap segala sesuatu sebelum penciptaan, dan juga penulisan takdir tadi dalam lauhul mahfuz sebelum penciptaan. Kita akan jelaskan nanti rukun-rukun keimanan pada qada dan qadar. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan wa qaddarahu taqdir, dan telah menentukan takdirnya, ukurannya. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan segala putusan Allah, urusan Allah, penciptaannya, itu semuanya qadaran maqdura, takdir yang telah ditentukan. Itu diantara dari ayat Al-Quran. Di antara hadis, bukan hadis yang kita jelaskan tadi, hadis Jibril, kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, dari jalur Taus, seorang tabi'in, qal adraktu nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna inna kulla syai'in biqadar. Saya menemukan, berjumpa dengan banyak para sahabat. Dari sahabat Rasulullah SAW, beliau tabi'in, masih berjumpa dengan banyak mayoritas para sahabat, masih dijumpai oleh Paul, seorang ulama salaf. Mereka mengatakan, saya mendapatkan mereka, menjumpai mereka mengatakan, kulla syai'in biqadar, seluruh sesuatu dengan takdir, dengan qadar. Sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو حتى الكيس والعجز. فترسول الله صلى الله عليه وسلم seluruh segala sesuatu بقدر, sesuai dengan qadarnya, yang tertentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. حتى العجز, apa itu العجز؟ العجز عدم القدرة, ketidakmampuan kita, tidak mampu berbuat. Atau dengan kata lain, kita meninggalkan sesuatu yang wajib kita lakukan, itu termasuk ajz. Jadi ada dua pengertian al-ajz, meninggalkan, tidak mampu berbuat, atau dia meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan, sama al-ajz. Wal kais, kais adalah kemampuan dan juga diiringi dengan kepintaran dia dalam berusaha dan juga dalam melakukan amalan tadi, dalam melaksanakan urusan yang dia ingin lakukan. Itu semuanya tersesuai dengan qadar. Apakah ini saja? Tidak. Seluruh permasalahan kata kulla hatta al-ajz, ajz wal kayyis, seluruh permasalahan kulla syai'in biqadar. Ini di antara dalil yang menjelaskan. Sangat banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah iman, kewajiban beriman kepada takdir. Tidak perlu gelisah. Di antara buah yang bisa kita petik dari iman dengan qada dan qadar, adalah kita tenang menghadapi segala permasalahan. Ini buahnya. Jadi kita langsung praktek sekarang ini. Harus kita praktekkan ilmu qada dan qadar. Ya. Jadi ilmu dipelajari untuk dipraktekkan. Kan begitu. Jadi ini salah satu bukti. Ternyata permasalahan qada dan qadar permasalahan yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Ini salah satu dari takdir Allah. Ya. Kita lanjutkan. Itu di antara dalil menjelaskan tentang masalah iman, kewajiban beriman kepada takdir. Di antara dalil, masih banyak dari yang lain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla atau qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Qal wa 'arsyuhu 'ala al-ma. Allah telah menulis takdir khalaiq, maqadir, ketentuan makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa tahun? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wakana arsuhu alal ma, dan arasnya di atas air. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Allah menciptakan, mentakdirkan, telah mentakdirkan segala sesuatu di lauhil mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tatkala itu arasnya di atas air. Oh, tentu dalam hal ini, Allah, bagaimana itu arasnya di atas air? Nah, ini yang harus kita hindarkan. Yakin itu hadis yang sahih. Bagaimananya bukan urusan kita. Urusan Rabbul Izzati wal Jalal. Dia maha kuasa tentang seperti itu. Nah, ini yang harus terbatik. Jadi, terdekatkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai getaran yang tadi sebentar kita rasakan itu sebelum menciptakan langit dan bumi telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masmuka ya akhi. Ya. Senyum akhi kita sekarang ini menghadap kepada ana telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kedip mata kita yang sekarang ini. Nah, ini takdir. Nah. Kemudian juga di antara hadis Rasulullah SAW menjelaskan pada kita, ternyata orang beriman dan takdir itu dia menjadi hidup orang yang paling aman, tenteram. Tidak ada keluh kesah, tidak ada. Apa yang terjadi sudah. Qadar Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, ditanya para sahabat. Ini para sahabat, perhatikan bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Suraqah bin Malik, annahu qala ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'annana khuliqna al-an. Ya Rasul, jelaskan kepada kami tentang agama kami ini seolah-olah kami baru sekarang dilahirkan, diciptakan. Apa kata Rasulullah? Fimal amal. Untuk apa kita beramal? Fimal amal. Atau apa landasan kita beramal ini? Untuk apa kita beramal? Kalau seandainya pemasan tak ditakdirkan oleh Allah, apa guna amalan? Yang kaya akan menjadi kaya, yang miskin akan tetap miskin. Apa guna amalan? Kalau dah takdirkan semua Allah, ini pemasan sangat penting ayat kaum muslimin. Bagian berhutbah, kan Allah dah takdirkan semua. Tidak perlu beramal, sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu? Banyak kita telah mendengar sebentar atau ucapan-ucapan seperti itu tidak takdir Allah. Kata bagaimana jawaban Rasul kita? Ar-ra'ufur rahim. Ar-ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang sangat menginginkan kebaikan pada kita Rasulullah SAW. Dia jelaskan permasalahan dengan sejelas-jelasnya agar tidak ada hujjah. Argumentasi setelah itu. Tiada lagi orang yang berhujjah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Masih pertanyaan Suraqah. Afima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fima nastaqbil? Afima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fima nastaqbil? Apakah kita beramal ini ya Rasulullah sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh tinta yang telah kering, atau pena yang telah kering tintanya, atau apa yang telah ditentukan, atau apa yang akan kita hadapi? Ya, pertanyaan yang sangat indah sekali. Rasul tidak mengingkari pertanyaan tersebut, karena pertanyaan pada tempatnya. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, harus bertanya yang bermanfaat pada tempatnya. Jangan bertanya yang bukan-bukan. Nih, apa kata Rasulullah SAW? Dengarkan jawaban Rasul kita Muhammad SAW. Qal bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Qal fimal amal? Qal i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Yang mengatakan, apa yang kita kerjakan, amalan kita sudah, amalan telah ditulis oleh tema yang tak kering tintanya. Yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Surah bertanya, kalau begitu, apa guna beramal? Kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassar lima khuliqana. Beramallah kalian. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang telah Dia ciptakan untuknya. Apa yang Allah takdirkan, Allah ciptakan kita untuk hal itu, Allah akan mudahkan jalan ke sana. Maka tidak ada alasan untuk kita bermalas-malas, tidak ada. Orang mukmin orang bukan yang pemalas, orang yang berusaha dan beramal. Fakullun muyassar lima khuliqa lah. Masing-masing Allah berikan kemudahan untuk melakukan apa yang telah Allah ciptakan dia untuk melakukannya. Atau takdir yang telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang tadi. Akan tetapi, tahukah kita takdir yang telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua? Tidak seorang pun yang mengetahui kecuali apabila telah terjadi perbuatan tersebut. Adakah kita mengetahui bahwa akan terjadi getaran sedikit? Atau apa yang kita lakukan sekarang ini sebelum terjadinya hal ini, tidak seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, i'malu, beramallah. Allah akan mudahkan seorang untuk beramal apa yang telah Allah takdirkan baginya. Allah jelaskan ini jalan kebaikan. Orang-orang diketahui oleh Allah, Allah mengetahui, apabila Allah mengetahui orang-orang itu tulus di hatinya untuk menelusur jalan kebaikan, Allah mudahkan jalan kebaikan. Falhamaha fujurah wa taqwaha. Allah ilhamkan pada masa itu, pada jiwa itu, fujurah wa taqwa, jalan kejahatan dan juga jalan taqwa. Inna hadainahum najdain. Allah kami tunjukkan dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Begitu juga, apabila Allah tahu dari hati seorang dia berpaling dari kebenaran, ingin mengikuti jalan kejahatan, Allah mudahkan untuk mengikutinya. Jadi, fakullu muyassar lima khuliqalah. Semuanya masing-masing diciptakan atau dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh seorang tadi. Akan tetapi tidak seorang pun dari kita yang ada dan suruh mesti mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kecuali apa yang telah terjadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masalah dalil minus masalah iman qada dan qadar. Dan sekarang apa hakikat aqidah ahli sunnah yang judulnya aqidah ahli sunnah fil qada'ul qadar. Perlu kita memahami. Kalau kita bicara masalah aqidah, maka yang pertama sekali kita pahami adalah permasalahan aqidah adalah permasalahan yang telah baku. Permasalahan yang telah datang, yang wahyu datang dari langit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada perubahannya, permasalahan telah baku. Aqidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan yang diamalkan oleh generasi terbaik itu salafus salih. Oleh karena itu, sebelum kita menjelaskan aqidah al-Sunnah dalam masalah qada dan qadar, kalau kita melihat berkembang menjamur di kalangan kaum muslimin aqidah-aqidah yang aneh, ideologi-ideologi yang nyeleneh, ya, pemahaman pemikiran-pemikiran sempalan yang berusaha menyusup ke dalam kaum muslimin, itu adalah aqidah, pemahaman, ideologi, tatanan hidup yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena permasalahan aqidah, keyakinan, masalah manhaj, pola hidup telah baku. Akan tetapi dalam permasalahan ijtihadiyah, permasalahan masalah fikih, di sana Allah menjelaskan ada kaidah-kaidah umum yang harus dijadikan sebagai landasan dalam menilai atau menghukumi permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Harus kita bedakan. Oleh itu jangan mencari akidah dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu jangan mencari akidah dari Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati. Di sekeliling kita banyak akidah-akidah yang sesat, yang menyimpangi akidah Al-Sunnah, akidah Rasulullah SAW. Nah, akidah Al-Sunnah wal Jamaah, nah, akidah mereka dalam qada dan qadar itu bisa kita simpulkan, atau kesimpulannya mencakup empat rukun yang harus kita pahami dalam keimanan kepada qada dan qadar. Perhatikan, ini sangat penting sekali. Artinya tidak sah keimanan seseorang kepada qada dan qadar kecuali apabila dia meyakini keempat perkara ini. Atau dengan kata lain, inilah rukun keimanan kepada qada dan qadar. Terserah mau dinamakan inilah syarat beriman kepada qada, dan inilah rukunnya, terserah. Itu istilah-istilah yang hanya untuk sebagai apa? Pendekatan agar kita lebih memahami. Pertama adalah kita beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang telah terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang sekarang kita alami, dan yang belum terjadi, mustaqbal yang belum terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Artinya beriman dengan ilmu Allah yang sabit, Allah telah terdahulu ajali, bahwa Allah telah mengetahui seluruh yang ditakdirkan Allah, itu semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah terjadi sebelum lahirnya kita, manusia-manusia sebelum kita, kejadian alam dan seluruh fenomena alam itu dari kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sedang kita jalani sekarang ini, dan juga yang masa akan datang yang belum terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada titik depan, kita akan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang belum terjadi. Kalau seandainya yang belum terjadi itu akan terjadi, itu Allah akan mengetahui bagaimana terjadinya. Itu akidah al-sunnah. Itu ilmu Allah Subhanahu muhit bi kulli syai. Itu keyakinan yang pertama. Dan itu semua yang terjadi, yang belum terjadi, dan bagaimana akan terjadinya, bagaimana bentuknya, bagaimana kejadiannya, itu Allah ketahui seluruhnya. Artinya tidak satupun yang luput dari ilmu Allah. Apa dalilnya? Pertama, banyak sekali seluruh begitu baca Al-Qur'an, silakan baca. Begitu kita mendapatkan alim, ya Allah, ilmu Allah yang sangat luas, wasi'a kulla syai'in ilma, alimul ghaibi wasyahada, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya, terus seluruh ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Qur'an menjelaskan ilmu Allah, sifat-sifat alim, maka itu menunjukkan pada kita bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Di sini karena waktu yang sangat terbatas, kita tidak akan membacakan ayat tersebut, tapi anak menuntut kita semua baca Al-Quran. Setiap kita menambahkan kalimat alim atau ilmu, wa asli'a kulla syai'in ilma, wa ala kulli syai'in alim, alimul ghaibi wa syahada. Itu menunjukkan kepada iman kita. Menunjukkan kepada rukun yang pertama ini, bahwasanya kita wajib mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah itu banyak, bukan 20 saja. Ilmu dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak. Rahmat sifat Allah, ilmu itu sifat Allah, meliputi seluruh permasalahan. Jadi silakan baca. Jadi bersama-sama kita juga ana menyampaikan juga yang kaum muslim yang benar membaca, buka Al-Qur'an. Begitu mendapatkan seluruh ayat ini masalah ilmu Allah, itu adalah menjelaskan rukun yang pertama tentang qada dan qadar. Kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini yang pertama. Karena mengingat waktu yang sangat sempit. Yang kedua, yang harus kita imani dan kita yakini adalah kita meyakini, mengimani bahwasanya segala sesuatu telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ya. Lauhil Mahfuz, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang terjadi, semua telah tertulis. Keberadaan kita di rumah Allah yang mulia ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan penulisannya? Bi 50,000 sana. Belum kita langit dan bumi, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulisan takdir ini, penulisan takdir Allah telah menulis seluruh permasalahan dan lauhul mahfuz, dan itu tentu tidak akan terjadi perubahan. jafat bihil aqlam. Udah, tinta penulis takdir itu telah kering. Tidak lagi menulis, udah kering. Semua telah tertulis. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kataballahu maqadiran khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Adapun ayat yang menjelaskan masalah penulisan takdir banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam isma, dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semuanya itu kata Allah fi kitabin, telah tertulis dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu sangat mudah bagi Allah. Dalam ayat ini terdapat dua permasalahan tadi, masalah ilmu, alam ta'lam. Makanya tadi kami katakan, mari kita baca Al-Quran, begitu mendapatkan masalah dari masalah ilmu, itu termasuk pada menjelaskan rukun yang pertama tadi. Di sini Allah menjelaskan, inna dhalika fi kitab. Seluruh yang diketahui Allah itu telah tertulis. Tapi dia tak tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu diketahui, atau di antara dalil yang telah kita bacakan tadi, penulisan maqadir, kitab al-maqadir, ada satu hadis yang perlu kita juga ingin sampaikan pada kesempatan ini tentang masalah kitabah. Rasulullah SAW menjelaskan pada kita dengan sabdanya, kana Allahu wa lakum wa lam yakun shay'un qabla. Kana Allah wa lam yakun shay'un qabla. Wa kana 'arsuhu 'ala al-ma' wa kana 'arsuhu 'ala al-ma' ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وكتب في الذكر كل شيء. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Allah telah ada dan tidak satu pun yang mendahului Allah. Walakum lam yakun syai'un qabla, tidak ada yang mendahului Allah, tidak ada yang mahu ada sebelum Allah. Wa kana 'arsuhu 'ala al-ma', dan arasnya di atas air. Allah beristiwa di atas aras. Ar-Rahman al-'arsy istawa. Bagaimana istiwanya? Jangan ditanyakan bagaimananya. Kita yakini itu istiwa sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah. Lah, kalau ada orang mengatakan Allah berada di mana-mana, menyatu dengan makhluknya, itu telah bertentangan dengan ayat Ar-Rahman al-'arsy istawa. Ya. Ini tentu masalah asma wa sifat, tentu telah banyak didengar juga dan dijelaskan ustaz-ustaz yang lain. Kemudian summa khalaqas samawati wal ard, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah menulis fi dzikri itu lauhul mahfuz seluruh atau segala sesuatu. Ya. Kemudian ketahuilah, mengimani takdir atau kitabatul maqadir, penulisan takdir tadi itu mencakup 5 takdir ketentuan yang harus kita pahami. Jadi apa yang ditulis oleh Allah, takdir, apa yang ditulis oleh qalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Pertama, takdir yang diperintahkan Allah untuk ditulis, pertama takdirul azali yang ada di lauhul mahfuz. Takdir azali, al-azali, yang telah terjadi zaman azali. Itu yang pertama. Itulah hadis yang menjelaskan tentang masalah, tentang masalah yang kita bacakan tadi, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin, dan juga كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Dan juga tadi kita bacakan hadis wa kataba fi dzikri kulla, itu semua menjelaskan takdir azali belum penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun. Takdir yang kedua adalah takdir tatkala Allah mengambil perjanjian, ya, perjanjian dalam persaksikan pada Bani Adam tatkala mereka masih berada dalam tulang punggung bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka. Dan Allah persaksikan pada zuriyah, nah, cucu Nabi Adam ini, itu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah tatkala Allah telah mengambil perjanjian min bani adam, dari cucu-cucu Nabi Adam, min dhuhurihim, dari tulang punggung mereka, dhurriyyatahum, itu terhadap dhurriyahnya, keturunannya. Apa kata Allah janjinya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu yang kamu ibadati, yang kamu taati? Mereka menjawab, qalu syahidna, kami menyaksikan, an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan di penghujung hari, di akhirat kelak, kami lari dari ini ya Allah. Tidak ada lagi hujjah, setelah janji, kita telah berjanji dengan Allah. Bahwasanya Allah Rabb kita, Rabb yang kita ibadati. Itu takdir, al-mitsaq istilahnya, perjanjian. Itu yang kedua. Takdir yang ketiga, takdir al-umri, umur, penentuan umur. Tatkala seorang mati dalam keadaan janin di rahim ibunya, kalau disukan ruh, disuruh malaikat datang oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menentukan bagaimana umurnya, ya, ajalnya, rizkinya, begitu. Kemudian juga apakah orang itu akan bahagia atau sengsara, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau menjelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, in ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yunfakhu fihi ar-ruh, fa yu'mar bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa malihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ini 4 permasalahan. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya, ya, di dalam rahim ibunya itu 40 yawman nutfa. 40 yawman, 40 hari nutfa, itu mani, dalam kandung mani, nutfa, air mani, nutfa. Semua yang kuno anaka kan mitra dhali, kemudian menjadi segumpal darah, anaka, mitra dhali 40 hari. Semua yang kuno murhatan mitra dhali, segumpal daging 40 hari. Semua yang fahu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh, datang malaikat diperintahkan untuk menulis 4 permasalahan. Birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'id. Rizkinya, kemudian amalannya, ajalnya, kemudian kebahagiaan atau kesengsaraan dia. Itu namanya takdiru umri. Itu yang ketiga. Yang keempat ada takdiru hawli, apa yang terjadi dalam 1 tahun itu. Dan ini penulisan tersebut itu pada malam Lailatul Qadar. Di situ ditentukan apa yang terjadi dalam sepanjang tahun itu, di Lailatul Qadar. Dalilnya qauluhu subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kapan diturunkan Al-Quran? Malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin. Dan kamilah yang memberi peringatan. fiha pada malam Lailatul Qadar yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut yufrak, dipisahkan, ditentukan seluruh permasalahan yang telah pasti, hakim. Jadi pada malam Lailatul Qadar, kejadian yang satu tahun itu ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi, akan saya jelaskan sebentar lagi, semua tidak keluar dari takdir yang azali tadi pada Lauhul Mahfuz. Jadi fiha yufraku kullu amrin hakim malam Lailatul Qadar. Ada sebagian berhubungan kita di bulan Syaban, ada sebagian orang-orang yang mengkhususkan malam-malam Lailatul Qadar, malam nisfu Syaban, dan keyakinan pada malam nisfu Syaban itu Al-Qur'an diturunkan kepada mereka. Ini adalah perkataan yang sangat aneh, perkataan yang sangat lemah, sehingga mereka pada malam tersebut mengagungkan, ya, beribadah sebanyak-banyaknya, mengkhususkan ibadah dengan alfiah macam-macam. Ini permasalahan yang sangat batil. Ya. Itu yang keempat, takdirul hawli. Yang kedua, yang terakhir, takdir al-yaumi. Takdir yang terjadi pada setiap harinya, harian kita. Itu disebutkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah membawa apa yang telah ditentukan tadi pada waktu yang akan terjadi, kapan dan waktunya terjadinya suatu tadi, di mana dan kapannya. Ya, tertentukan. Maka Al-Qur'an wa kul kullu yawmin huwa fi sya'ni. Dalam setiap hari itu huwa fi sya'n, dalam permasalahan dan segala urusan. Allah tentukan. Nah, perlu kita perhatikan, berarti kalau begitu, kan ada perubahan dalam kita waktu takdir yang azali. Nah, seperti itu, kok ada takdir-takdir yaumi? Berarti kan belum semua tertulis, masih ada perubahan dalam takdir azali. Gimana jawabannya? Tidak demikian. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah dalam takdir azali. Akan tetapi, perlu dipahami, takdir pada satu hari atau dalam harian atau takdir yaumi yang ada setiap hari yang terjadi itu merupakan rincian dari takdir hauli, tahunan. Dan takdir tahunan merupakan rincian dari takdir apa tadi yang keempat? Yang ketiga apa? Umur. Dan takdir umur rincian dari takdir al-mithaq, dan takdir mithaq adalah rincian dari dalam takdir al-azali. Jadi tidak ada yang berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan di takdir azali bahwasanya si fulan pada hari ini akan melakukan ini. Itu yang terjadi pada hari dan detik ini. Tidak ada yang berubah. Jadi ibarat lingkaran atau mungkin kayak denas begitu atau di apa namanya itu struktur apa, ini yang ya boleh pahami untuk bisa memahami lingkaran, satu lingkaran aja lah, lingkaran benar. Ya. Lingkaran ini itu makan dengan takdir al-azali. Kita umpamakan seperti itu, ya. Suatu sebagai apa aja untuk pendekatan saja, tapi walillahil masalul a'la. Ya, tidak ada perumpamaan sama sekali dengan perbuatan Allah untuk kita bisa pahami. Lingkaran, satu lingkaran, dalam lingkaran tadi itu banyak bagian-bagiannya. Ya, ada bagian yang kan masalah pengurusan, masalah kegiatan misalnya tahunan. Ada untuk kegiatan harian, kan begitu. Ada untuk mengurus masalah-masalah perjanjian, untuk menjadi relasi dengan yang lain-lain, kan begitu. Atau penentuan jika bagaimana mungkin menentukan kebijakan, ya kan? Kemana mau diarahkan? Semua lingkaran tidak keluar dari lingkaran yang umum ini, tapi hanya rinciannya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami misalkan tadi. Artinya tidak ada yang berubah di takdir azali. Akan tetapi apa yang dijelaskan tanya rincian dari apa yang telah dijelaskan. Allah telah mengkhabirkan pada satu tahun akan terjadi. Pada malam Lailatul Qadar takdirkan di Lauhul Mahfuz akan terjadi begini, begini, begini. Dikatakan pada satu tahun tadi. Tapi itu telah semua dimuat di lauhil mahfuz. Takdir al-umri, penentuan apa? Masalah rezeki, masalah amalan, masalah ajal, masalah kebahagiaan atau kesusahan. Allah telah takdirkan di tauhil mahfuz. Dari takdir kami lahir mahfud. Di bulan, tak kala jadi berada di janin dalam kendaraan tiupkan ruhnya, diperintahkan oleh Allah malaikat untuk datang menulis ya apa yang telah ada di lauhil mahfud. Jadi tidak ada kontradiksi dan pertentangan dalam masalah yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, al-kitab. Yang pertama, ilmu. Kita yakini ilmu Allah. Yang kedua, kitabatul maqadir. Dan penulisan terhadap takdir tadi. Penulisan terhadap takdir yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tadi ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rukun yang ketiga beriman kepada qada dan qadar. Perlu dipahami. Ini tolong diselesaikan pasal sangat penting. Itulah dasar iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga adalah beriman dengan masyiatullah an-nafirah, dengan kehendak Allah. Artinya apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan ungkapan para ulama ahli sunnah atau muslimin, ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kan, apa yang dikehendaki oleh Allah dikehendaki adalah kan, terjadi. Hanya maksudnya kun, terjadi. Masya Allah kan, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Itu akan masyia. Masyiatullah atau dengan iradah, kehendak, iradah kauniyah. Nanti kita jelaskan pembagian iradah, pembahasan yang penting dalam memahami masalah qada dan qadar, dan juga permasalahan masalah af'al ibad, perbuatan kita, bagaimana kita memahaminya, apa kita ini terpaksa atau punya pilihan, itu akan dijelaskan. Apa juga ada kaitannya dengan masyiat Allah dengan juga masyiat syar'iyah, apakah setiap dikenal kalau dicintainya atau setiap dicintainya juga dikehendakinya secara syar'i, secara kauni. Ini yang perlu kita jelaskan nanti. Jadi masyiatullah, kita meyakini seluruh permasalahan, seluruh yang terjadi, yang terjadi itu tidak lepas dari masyiatullah. Allah telah menghendaki yang seperti itu. Allah telah menghendaki bahwa kita telah berkumpul di rumah Allah pada pagi yang mulia ini. Ini kehendak Allah. Karena Allah tidak menghendaki sekalipun para jemaah telah berniat dari malam hari untuk datang ke Masjid Umar bin Khattab ini, tapi Allah tidak menghendaki, sekalipun dia punya keinginan yang kuat untuk datang, tapi Allah tidak menghendaki, dia tidak akan bisa datang ke Masjid Umar ini. Jadi seluruh bangsa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga kita punya kehendak, kita punya masyiah. Akan tetapi masyiah kita, kehendak kita, keinginan kita yang berada di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyiatullah itu yang ketiga. Nah, sekarang saya mau minum ini, itu telah dikehendaki oleh Allah, mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini masyiatullah. Kalau Allah tidak menghendaki mau minum, tidak akan bisa minum sekalipun saya tidak memegangnya. Ya, sekarang kita belajar dan langsung praktek. Teori dan praktik. Praktek ya. Dan begitu dalam kuliah itu ada teori dan begitu ada praktiknya. Nah, sekarang kita langsung teori dan juga prakteknya langsung. Ini Ustaz Ali sekarang. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan sekarang dia mendampingi saya dalam depan antum-antum semua. Takdir. Depannya laptop kan begitu dan seluruh para pendengar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita punya kehendak. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan kalian tidak menghendaki sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Jadi ini sebuah informasi yang sangat penting. Sebab ini berkaitan dengan permasalahan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah qada dan qadar. Sebab ada sekte yang mengingkari masyiatullah, yang mengatakan manusia yang menciptakan perbuatannya. Akan kita jelaskan nanti penyimpangan dalam masalah qada dan qadar. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak sekali. Silakan baca Al-Quran juga. Begitu kita mendapatkan وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ يَهْدِي اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ seluruh makna يَشَاءُ اللَّهُ atau أَرَادَ اللَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ seluruh berkaitan masalah iradah, masalah masyia dalam Al-Quran itu menjelaskan rukun yang ketiga ini. Silakan baca Al-Quran, pulang nanti pengajian buka Al-Quran, cari yang masalah masyiatullah. Itulah dalilnya. Ya. Jadi sama-sama kita belajar semua. Ya. Begitu. Waktu yang sangat terbatas. Adapun as-sunnah juga banyak sekali dalam sunnah. Tapi Al-Quran yang sangat sering kita baca, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha' Allah rabbul alamin. Ya. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Allah menghendaki, kalau seandainya syaa'a menghendaki, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, akan beriman seluruh manusia di permukaan bumi ini. Tapi tidak terjadi, ya kan? Allah punya masyiah, tapi Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Ternyata yang kufur yang lewaris di dunia ini. Walau syaa Allah maqtatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah menghendaki, tidak akan terjadi peperangan atau pertentangan di antara. Tapi ya Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu di antara dalil. Ya. Kemudian juga di antara sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. Tidak boleh kita mengatakan ya Allah maafkanlah, ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. Tidak boleh berdoa seperti itu. Tidak boleh kita berdoa menggantungkan dengan masyiat Allah. Artinya ya Allah berilah rezeki jika Engkau menghendaki. Tidak boleh seperti itu. Syafaatullah insya Allah. Tidak boleh itu. Semoga Allah menyembuhkan kamu dengan insya Allah. Tidak boleh. Kenapa? Harus ya'zim masalah. Kuatkan permintaan kita. Tidak ada seorang pun yang memaksa Allah. Allah menghendaki segala sesuatu. Kita lanjutkan hadisnya. Irhamni in syi'ta. Rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki ya Allah. Urzukni in syi'ta. Berilah rezeki kalau kamu menghendaki ya Allah. Waliya'zim mas'alata. Tidak dia mengukuhkan. Meyakinkan, menguatkan permintaannya. Jangan ragu-ragu. Kita meminta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbul Alamin yang memiliki gudang-gudang rezeki, khazanah ilmiah dan rezeki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Pengampun, Penyayang, memberi rezeki seluruh hamba-Nya, kafir pun beri rezeki. Bahkan lebih kaya dari yang non-muslim, kan begitu. Minta, jangan digantungkan dengan masyia jika Engkau menghendaki ya Allah, tidak boleh seperti itu. Syafaqallah. Syafaqallah insyaAllah. Semoga Allah menyembuhkan insyaAllah. Tidak boleh seperti itu. Karena doa, tidak perlu pakai insyaAllah. Ya, kalau berdoa, jangan pakai insyaAllah. Kata Rasulullah seperti itu. Innahu yaf'alu ma yasha' la mukriha lahu. Allah berbuat, melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang memaksa Allah. Karena kita mengatakan insyaAllah, seolah ada di sana yang akan memaksa Allah untuk melakukannya. Ini makna yang batil. Maka la mukriha lahu, tidak ada yang memaksa Allah untuk melakukan apa yang Dia kehendakinya. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendakinya terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Jadi dalam berdoa tidak boleh kita menambah insyaallah. Ya. Tapi melakukan sesuatu gimana? Kamu pergi pengajian dan insyaallah. Betul. Berusaha. Gimana? Kamu insyaAllah hari ini pergi bisnis enggak? InsyaAllah. Jadi dari masalah adalah masalah cari rezeki dalam beramal, apa nama melakukan suatu ketaatan yang ke depan akan kita melakukan ketaatan. Saya insya Allah akan bersungguh-sungguh. Ada orang yang hanya tapi tidak bisa bersungguh-sungguh karena tidak menghendakinya. Saya akan menghafal Quran insya Allah. Tapi insya Allah ini jangan jadikan sebagai alasan untuk ya kan Allah tidak menghendaki kan insya Allah tapi tidak ada seperti itu. Dalam kebaikan cuma kita tidak tahu akan tapi dalam kebaikan insya Allahnya bukan untuk menggantungkan tapi untuk meyakinkan bahwa segala permasalahan kita, keinginan kita tidak akan mungkin tercapai terlaksana kecuali dengan izin Allah. Ya, tapi dalam berdoa ya, tidak boleh pakai insya Allah. Ya, yang keempat, setelah ini kita istirahat 15 menit. Ya, juga yang berbicara mau juga istirahat sebentar. Ya, yang keempat, iman dengan qada dan qadar adalah kita meyakini penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa hal ini perlu dijelaskan? Sekalipun kita masih fitrahnya yang sehat, yang bersih, tidak akan mengingkari hal ini. Segala sesuatu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada sebagian sekte, ini akan saya jelaskan nanti, di mana mereka mengingkari bahwasanya ada hal-hal yang keluar dari ciptaan Allah kata mereka. Orang-orang Mu'tazilah, para pengkultus akal, ahlul kalam, orang-orang yang mengkultuskan akal, yang menjadikan logika mereka landasan dalam beragama, rasio mereka, ya, orang-orang ahlul kalam, dan Mu'tazilah, mengingkari bahasanya, perbuatan seorang hamba itu bukan ciptaan Allah, seorang hambalah yang menciptakannya, dia yang melakukannya. Nah, sementara kita mendapatkan dalam Al-Quran, ayat menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi banyak ayat, setiap ayat yang kita bacakan atau yang para pendengar baca dalam Al-Quran tentang penciptaan Allah, maka itu mencakup seluruh makhluk, tidak ada pengecualiannya. Seluruh makhluk menciptakan Allah, menciptakan makhluk manusia dan menciptakan perbuatannya. Allahu khaliqu kulla san'atin wa sani'ah. Allah menciptakan segala perbuatan dan juga orang yang melakukannya. Jadi inilah empat rukun beriman kepada qada dan qadar. Pertama, mengimani ilmu Allah. Yang kedua, mengimani penulisan ilmu tadi, ya, penulisan segala takdir dalam lauhul mahfuz. Yang ketiga, mengimani masyiatullah, kehendak Allah berlaku dalam segala permasalahan. Dan keempat adalah mengimani bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini hakikat iman yang qada dan qadar. Jadi kalau kita simpulkan, apa iman yang qada dan qadar? Kita mengimani ilmu Allah, penulisan Allah terhadap takdir tadi, mengimani masyiatullah, kehendaknya, dan mengimani bahwa seluruh sesuatu diciptakan dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan makna iman yang qada dan qadar. Untuk sementara ya, pada sesi yang pertama ini kita cukup demikian dan kita istirahat sebentar ya 15 menit. Sebab juga para jemaah juga ada terindikasi dan banyak sekali memperlihat kepada kita ternyata butuh istirahat juga ya. Karena inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.